Ros FM Jakarta. Jam tangan. Seorang tukang kayu suatu saat ketika sedang bekerja secara tidak disengaja jam tangannya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Jam itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya sudah begitu lama. Dan dia amat mencintai jam tangan tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali jam tangannya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk yang sudah begitu tinggi. Lalu teman-teman karyawan yang lain juga turut membantu mencarinya, namun semuanya sia-sia saja. Karena jam tangan kesayangannya itu tetap tidak ditemukan. Tibalah saat makan siang, para pekerja serta pemilik jam tangan tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu itu. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari jam tangan itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Lalu ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali jam tangan kesayangan si tukang kayu itu. Tentu si tukang kayu itu amat gembira, senang. Namun ia juga heran. Karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Kini, cuma dia seorang diri saja si anak itu. Dan dia berhasil menemukan jam tangan itu. Lalu si tukang kayu bertanya kepada anak tersebut, "Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan jam tangan saya?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengarkan bunyi jam tangan tersebut. Dengan itu saya tahu di mana jam tangan itu berada." Begitu jawab si anak. Sahabatku, tahukah engkau bahwa problema yang kita hadapi akan berkurang seperempat hanya dengan membiarkan diri kita duduk secara tenang? Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001 macam kegaduhan. Mungkin inilah hikmah dari sholat malam atau qiyamul lail. Di keheningan itulah kita akan lebih merasakan kasih sayang dan kedekatan Allah kepada kita. Tapi mengapa banyak dari kita merasa berat menunaikan sholat sunnah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.